buang mudhaf. Wajazal Farisi ka ba'dil Basriyyin maji'u minhu bila syartin, dan Al-Farisi membolehkan sebagaimana sebagian orang-orang Basrah datangnya hal dari mudhaf tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Ya. Nah, itulah ya tambahan penjelasan dari Asy-Syarih. Jadi yang namanya hal tidak terbatas pada tiga, yaitu pada apa? Fa'il, maf'ul ataupun keduanya. Terkadang datang dari isim yang majrur dengan huruf jar. Terkadang datang dari isim yang dijarkan dengan mudhaf, tapi ada syaratnya. Ketika hal itu datang dari mudhaf ya, ataupun dari isim yang dijarkan oleh mudhaf, ada syaratnya. Syaratnya yang pertama, agar mudhafnya adalah amil bagi hal, seperti ilahi marji'ukum jami'a. Kemudian syarat yang kedua, an yakun al mudhaf juz al mudhaf ilaih, agar mudhafnya adalah bagian dari mudhaf ilaih. Alasannya apa? Agar bisa digugurkan tanpa merusak mananya. Contohnya, yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhih. Ya. Atau juga syaratnya, agar mudhafnya mithlu juz'il mudhaf ilaih, semisal sama dengan bagian dari mudhaf ilaih, dalam hal bisa digugurkannya. Ya. Salah satunya, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ya. Tanpa merusak maknanya di sini. Kalau disebutkan millahnya saja juga tidak rusak. Ya. Sampai di sini bisa difahami. Jadi hal bisa datang dari isim yang majrur oleh huruf jar ataupun oleh mudhaf. Tapi kalau hal itu datang dari isim yang dijarkan oleh mudhaf, ada syaratnya. Syaratnya tadi ya, ada berapa syarat tadi? 3 atau 4. Yang pertama, supaya mudhafnya amil. 3 ya. Yang kedua, supaya mudhafnya bagian dari mudhaf ilaih. Ya. Yang ketiga, supaya mudhafnya semisal dengan mudhaf ilaih. Ada 3 berarti syaratnya. Adapun Al-Farisi dan sebagian orang Basrah tidak mensyaratkan, tidak mempersyaratkan hal yang datang dari isim yang dijarkan oleh mudhaf dengan syarat-syarat tertentu, tidak. Wa la yakunu al-halu illa nakiratan li alla yashtabih bi sifah fi nahwi ra'aytu Zaidan al-aqila. Dan hal tidak boleh dalam keadaan nakirah. Tujuannya bali Allah yashtabih bi sifah, agar tidak tersamarkan dengan sifat. Seperti dalam contoh ra'aitu Zaidan al-aqila. Ini di sini seandainya al-aqil di ma'rifah dengan alifam, maka di sini niscaya akan yashtabih wa yaltabis bi as-sifah. Wa li'anna al-asla an-nakirah, juga alasan yang lain. Tadi alasan yang pertama, kenapa hal itu harus nakirah. Yang pertama, agar jangan sampai tercampur dengan apa? Sifah. Yang kedua, hukum asal dari hal adalah nakirah. Yang ketiga, alasannya wal maqsudu bil hal taqyidul hukmi al musnadi faqat. Maksud atau tujuan didatangnya hal adalah untuk mentaqyid hukum, mengikat hukum yang disandarkan saja. Seperti ja'a Zaidun. Ya, ja'a Zaidun, hukum yang disandarkan apa di sini? Al-Maji, ya, diikat Al-Maji ini dengan hal ja'a Zaidun rakiban. Ya, diikat kedatangan Zaid dengan rakiban, dalam keadaan apa? Perkendaraan. Itu taqidul hukmi al-musnad faqat. Fungsinya sekedar untuk mengikat hukum musnad. Kalau kharaja Muhammadun, hukumnya apa berarti yang diikat? Al-khuruj. Kharaja Muhammadun ila suqi, apa misalkan? Masyian. Ya. Bisa difahami? Fala ma'na li ta'rifina idzin falau 'urifa wa qad ta'rifu bai'an, sehingga tidak ada maknanya untuk dijadikan hal itu ma'rifah ketika itu. Ketika tujuannya sekedar mentaqid hukum musnad. Seandainya hal itu dimakrifahkan, maka jadilah ta'rif tersebut sia-sia, tidak ada fungsinya. Fa in waqa'a fi kalami ba'd al-'arab bi lafdh al-ma'rifah fa mu'awwalun bi nakiratin muhafazatan 'ala ma istaqarra lil hal min luzumi tankir. Apabila terjadi dalam kalam sebagian orang Arab hal dengan lafaz ma'rifah, maka dia ditakwil dengan yang nakirah. Apa tujuannya? Muhafazatan, dalam rangka menjaga. Mastaqarra lil hal min luzumi tankir, hukum yang tetap. Padahal yaitu tetapnya dia dalam keadaan nakirah. Nahu, agar dia terjaga dalam kondisi nakirah. Nahu ja'a Zaidun wahdah, contoh hal yang datang dalam keadaan ma'rifah kemudian ditakwil adalah wahdah. Ja'a Zaidun wahdah, Zaid datang sendirinya atau sendirian. Fa wahdah ma'rifatun li idafatihi ila dhamirin wa huwa hal min Zaid mu'awwal bi nakirah min ma'nah ay munfarida. Maka wahdah adalah ma'rifah karena dia didhafahkan kepada dhamir, dan dia wahdah adalah hal dari Zaid ditakwil dengan nakirah yang semakna dengannya, yaitu munfaridan. Maknanya wahdah munfaridan. Wa nahu raja'audahu ala bad'ih, contoh yang lain yang di situ hal datang dalam kondisi apa? Ma'rifah. Raja'audahu ala bad'ih, dia kembali dari arah dia berangkat gitu. Raja'audahu ala bad'ih, a'idan, ditakwil dengan a'idan, dia kembali dari arah yang dia berangkat darinya, dari jalan yang dia berangkat darinya. Fa'audahu hal mu'awwal, maka audah adalah hal yang ditakwil dengan nakirah min lafzih, tapi dari lafadnya, karena bisa dia diambil dari lafadnya apa hal, yaitu a'idan. Raja'aidan ala bad'ih, dia kembali dari arah yang dia berangkat darinya. Ay'aidan wa mitluhu, yang semisalnya juga. Fa'alahu juhdah wa taqatah, dia kerjakan itu juhdah dengan penuh kesungguhan. Wa taqatah, dan semampu atas penuh kemampuannya. Maka ini juga halnya diambil dari lafadnya, karena jahada bisa diambil darinya hal isim fa'il. Jahidan mutiqan, maknanya dia kerjakan itu dengan penuh kesungguhan dan sepenuh tenaga. Wa maqalahu al-musannif huwa madhhabu sibawayhi wal jumhur wa la bu'da an yakuna syai' bi lafdhil ma'rifah wa ma'nahu nakirah bidalili qawlihim marartu bi rajulin mithlik. Dan apa yang diucapkan oleh musannif, apa ucapannya musannif? Ya, wala yakunu al-hal illa nakirah fa in waqa'a bi lafdhil ma'rifah fa mu'awwal bi nakirah. Apa yang diucapkan oleh musannif ini adalah mazhabnya Sibawaih dan jumhur. Wala bu'da an yakuna syai' bi lafdhil ma'rifah wa ma'nahu nakirah, tapi tidak jauh juga pendapat yang mengatakan tidak ditakwil. Wala bu'da an yakuna syai', dan tidak jauh untuk sesuatu bi lafdhil ma'rifah, datang dengan lafaz ma'rifah tapi maknanya nakirah. Bidalil qawlihim, dengan dalil ucapan mereka. Marartu birajulin mislik, saya melewati seorang laki-laki semisalmu, sepertimu. Di sini lafadznya mislik apa? Ya ma'rifah, tapi maknanya nakirah katanya. Fa inna mislak suratuhu suratul ma'rifah, sesungguhnya mislak rupanya bentuknya adalah bentuk ma'rifah. Li'anna mudhafun ila dhamir, karena dia dibawafahkan kepada dhamir. Wa huwa nakirah fil ma'na, tapi dia nakirah dalam makna. Li'annahu la yata'arraf bil idhafah, karena dia misal tidak bisa menjadi ma'rifah dengan sebab idhafah. Li'annahu mutawaghil fil ibham, karena dia tenggelam dalam keibhaman, sehingga meskipun diidhafahkan kepada yang ma'rifah tetap dia mubham, tetap nakirah. Qala Zamakhsyari wa min dhalika marartu bihimul jamma'a al-ghafira. Kata Zamakhsyari, termasuk hal yang ditakwil dengan nakirah adalah ucapan mereka orang Arab, marartu bihim al-jamma'a al-ghafirin al-ghafira, saya melewati mereka dalam keadaan mereka berkumpul dengan jumlah yang banyak. Al-jam pada asalnya adalah rambut yang berwarna putih menutupi kepala. Al-ghafir, sater, tutup. Cuma ini dijadikan menjadi satu kata dengan makna yang berbeda, yaitu mujtami'in. Saya melewati mereka dalam keadaan mereka berkumpul, ya, dengan dalam jumlah yang banyak. Fa innahu ma'rifah lafdhan nakirah min haitsul ma'na. Al-jamma al-ghafira, ini ma'rifah lafadznya nakirah dari sisi maknanya. Fa huwa hal, maka dia hal. Ya, ramnya hal. Ya. Kaja'u qadduhum biqadidihim. Ya, sama maknanya. Qadduhum biqadidihim. Mereka semua datang. Seluruhnya, tidak ada yang tertinggal. Qadduhum biqadidihim. Ya, sudah menjadi istilah juga ini untuk mengungkapkan tentang apa, kedatangan ataupun sekumpulan orang. Ya. Kinayah an al-kasrah, ya, kinayah ungkapan tentang banyaknya. Ja'u qadduhum biqadidihim, mereka datang dalam jumlah yang besar. Ala ahad isti'malaihi, di atas satu dari dua penggunaannya, karena datang dalam penggunaannya lain, qadduhum sebagai badal dari wawu qadduhum biqadidihim, datang juga dengan penggunaan yang lain fathah qadduhum sebagai hal, walau qadduhum sebagai badal dari wawu biqadidihim. Wal ghalibu fil hali kaunuhu muntaqilan ayu wasfan ghairu mulazimin li sahibih, dan umumnya hal itu dalam keadaan muntaqil, berpindah, tidak tetap, berubah-ubah, berpindah-pindah, tidak tetap. Ay wasfan ghairu lazim mulazim, yakni sifat yang tidak tetap, itu umumnya hal. Hukum asalnya hal, muntaqil, tidak tetap dalam satu keadaan, berubah-ubah. Ghairu mulazimin li sahibih, tidak tetap pada pemiliknya. Taratan yujadu wa taratan yazul, terkadang datang, terkadang hilang. Seperti ja'a Zaidun rakiban, Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Apakah setiap Zaid datang selalu berkendaraan? Tidak kan? Kadang jalan kaki, kadang naik beca. Ya, beragam keadaan dari kedatangannya Zaid. Ini namanya apa? Muntaqil. Berubah-ubah, tidak tetap dalam satu keadaan. Wa qad takunu lazimatan wa yajibu dhalika in kanat jamidah, dan terkadang hal itu datang dalam keadaan lazim, menetapi sahibnya. Wa yajibu dhalika in kanat jamidah, wajibnya hal yang lazim ini adalah ketika hal itu datang dalam keadaan jamid. Ghairu muawwalah, jamid yang tidak ditakwil kepada yang mustaq. Nahu hadza jubbatuka khuzzan, ini adalah jubahmu, ya, yang terbikin dari sutra ataupun dalam keadaan terbikin dari sutra. Khuzzan, ini hal yang mulazim, melekat. Ini adalah jubahmu yang terbikin dari sutra. Apa nanti berubah setelah dipakai tiba-tiba jadi plastik? Enggak kan? Nah, itu mulazim. Aw kanat muakkidatan ka yauma ub'atsu hayya, atau hal yang dia datang untuk memberikan penekanan makna amilnya. Seperti yauma ub'atsu hayya, di hari saya dibangkitkan dalam keadaan hidup. Bangkit ya hidup. Ya. Ini didatangkan hayyan untuk mentakkid amilnya. Juga fatabassama dhahika, senyum tertawa. Ya. Ini juga diantara hal yang mulazimah. Audalla amiluha ala tajaddudi ka khalqil insa ka khuliqal insanu dha'ifa wa ja'at bihi ummuhu akhala. Ya. Ataupun diantara tempat hal yang lazimah adalah ketika amilnya menunjukkan kepada tajaddud, adanya tajaddud, pergantian, ataupun ya pergantian, muncul hilang. Kahuliqal insanu dha'ifa, seperti manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Manusia kan terus ya tajaddad, muncul lagi, nanti mati, muncul lagi, lahir kan, ya tajaddad manusia itu. Ya. Allah ciptakan lagi, nanti ada yang meninggal, ada yang melahirkan lagi. Nah itu, adanya tajaddud, mengalami proses apa namanya? Pergantian seperti itu. Khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Menyertai ini adha'af ini pada setiap manusia yang lahir. Contoh yang lain, wajad bihi ummuhu akhala, ibunya melahirkan dia dalam keadaan bercelak, tebal ya alisnya. Wal ghalib kaunuhu mushtaqan min masdarin, dan umumnya yang namanya hal itu diambil dari masdar. Diambil dari masdar. Lian al maksudu minha adalala ala hayah wa dalu alaiha haythu yakun mushtaqan aksar fi kalami min ghairi mushtaq. Saya ulangi bahwasanya hal itu mushtaq, diambil dari masdar. Kenapa? Karena tujuan minha dari hal adalah ad-dalalatu alal hay'ah, untuk menunjukkan kepada satu keadaan. Wad-dalu 'alayha haitsu yakun mushtaqan aktsar, yang menunjukkan kepada keadaan dalam keadaannya mushtaq itu lebih banyak dalam kalamnya Arab daripada sesuatu yang dia menunjukkan keadaan tapi bukan mushtaq. Difahami? Wa afhama qawluhu ghaliban anna dhalika ghairu lazim wa huwa kadhalik. Dan ucapannya yaitu ghaliban memberikan pemahaman. Ya. Di sini wal ghalib, ya kan? Wal ghalib kaunuhu mushtaqan, umumnya hal itu mushtaq. Afhama qawluhu ghaliban, ya. Ucapannya di sini beliau ghalib memberikan pemahaman bahwasanya yang namanya hal itu umumnya mushtaq, tapi ghairu lazim. Anna dzalika ghairu lazim, bahwasanya demikian tidak mesti hal itu apa? Mushtaq. Wa huwa kadzalik, memang demikian keadaannya. Datang hal dalam keadaan dia ghairu mushtaq jamid. Faqad yaqa'u al-halu jamidan ghairu muawwalin nahu hadza busran athyabu minhu rutuban. Dan terkadang al-hal datang dalam kondisi jamid, tidak ditakwil dengannya mushtaq. Contohnya hadza busran athyabu minhu rutuban, kurma ini busran dalam keadaan hampir masak. Athyabu minhu rutuban, lebih bagus darinya ketika dia dalam keadaan rutub, sudah masak. Jadi kurma itu memiliki fase-fase, banyak fasenya. Ya, di antaranya fasenya busar dulu, setelah busar rutub, mau matang menguning, mungkin bercampur sedikit merah, setelah itu rutub baru merah. Ya. Hadza busran, kurma ini dalam keadaan busar, bukan busar, busar apa? Busar, busar. Athyab minhu, lebih lezat darinya, yaitu ketika dalam keadaan rutub. Mana yang lebih lezat? Busar apa rutub? Hah? Rutub. Kurma ini dalam keadaan busar lebih lebat, lebih nikmat lagi. Lebih nikmat dari dalam keadaan busar, yaitu ketika dalam keadaan apa? Rutub itu maksudnya. Gimana terjemahan yang bagus ya? Kurma ini dalam keadaan busar lebih lezat darinya ketika dalam keadaan apa? Rutub. Atau yang kalau terjemah secara makna biasanya kurma yang rutub lebih nikmat daripada kurma yang busar, yang hampir matang, belum matang. Khilafan liman awwalahu bimubsiron, bimubsiron wa murtiban, berbeda halnya dengan mereka yang menakwil busar rutub yang jamid ini kepada yang mushtaq. Sebagian menakwil, ya, busar dengan rupob dengan yang mushtaq, mubsiron, murtiban, ya, memasuki masa mubsir, busar, yaitu hampir matang, murtib sudah memasuki masa kematangan. Tapi yang jelas ataupun yang roji seperti yang dikatakan oleh Asy-Syarih di sini, tidak ditakwil. Wa qawluhu ta'ala fatamassala laha basharun sawiyya. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pun Jibril ya, tamassala laha apa terjemahannya bagus? Hah? Menyerupakan dirinya kepada Maryam sebagai seorang yang, sebagai manusia yang sempurna. Dia menyerupakan dirinya di hadapan Maryam sebagai seorang yang sempurna. Mana di sini halnya? Basyaron. Dalam keadaan dia sebagai manusia yang sempurna. Ya, di sini tidak ditakwil. Basyaron sawiya. Kemudian contoh yang lain, asjudu liman khalaqata tina. Apakah saya harus sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dia dari tanah? Tina adalah hal. Dari apa? Dhamir ya, ya mahdhuf khalaqtahu aslinya kan? Liman khalaqta ataupun iya. Khalaqtahu ya. Karena tidak bisa manjir dijadikan maf'ul dalamnya. Bisa enggak? Asjudu liman khalaqta tina, manjir dijadikan maf'ul muqaddam. Hah, ada lamnya ya. Sehingga ditakdirkan di situ apa? Maf'ulun bihnya. Liman khalaqtahu tina. Karena man isim mausul butuh a'id. A'idnya tidak disebutkan. Mahdhuf berarti. Yaitu liman khalaqtahu tina. Jadi tina bukan maf'ulnya, bukan. Di sini khalaqa itu bermakna penciptaan, dia hanya butuh satu maf'ul. Ya. Apakah aku harus sujud kepada orang yang kau ciptakan? Dia tina. Ya. Dari tanah. Ya kalau terjemahannya enak saja. Enggak mesti dalam keadaan, dalam keadaan. Ya. Ya juga, apakah engkau ciptakan dia? Apakah engkau sujud kepada orang yang engkau ciptakan dalam keadaan dari tanah misalkan. Jadi dalam Indonesia yang mudah aja. Yang jelas tina di sini sebagai hal yang apa? Jamid waru muawwal. Wa qad yaqahu al-halu jamidan muawwalan bi mushtaq kan yadullu ala tashbih. Terkadang hal datang dalam keadaan jamid tapi ditakwil dengan yang mushtaq. Seperti atau kan yadullu ala tashbih itu ketika halnya menunjukkan kepada tashbih, penyerupaan. Contohnya jaa Zaidun asadan. Zaid datang sebagai asad. Maksudnya apa? Syuja'an. Dalam keadaan berani. Iya. Contoh yang lain, wabadatil jariyatu qamara. Muncul gadis itu qamara sebagai bulan. Qamara hal minal fa'il, dari fa'il itu al-jariyah. Wa huwa halun muawwalun bi mushtaq. Ini adalah hal yang ditakwil dengan mushtaq. Ya. Ay mudhi'ah makna qamara yaitu mudhi'atan, bersinar. Bil hamz, dengan hamzah mudhi'ah. Wa yajuzu atashdidu, boleh juga kita ganti hamzahnya dengan tashdid mudhi'ah. Mudhi'ah diambil dari kata idha'ah. Adha'a yudhi'u idha'atan. Isim fa'ilnya mudhi'ah. Wa hiya shiddatul inarah. Mudhi'ah atau idha'ah adalah shiddatul inarah. Apa terjemahnya? Cahaya yang sangat terang gitu ya. Syiddatul inarah, sangat menerangi. Atau cahaya yang sangat terang. Sangat terang ataupun sangat menerangi. Wa hiya kinayah an fardhi husniha wa jamaliha. Ini adalah kinayah tentang fardhi husniha. Kecantikannya yang sangat. Wa jamaliha, kebagusannya dan kecantikannya yang sangat. Audalla ala mufa'alah. Itu yang kedua. Kalau tadi yang pertama kanya dulla ala tashbihin. Jadi hal yang jamid yang ditakwil dengan mushtaq, yang pertama ketika dia menunjukkan kepada tashbih, yang kedua ketika menunjukkan kepada mufa'alah. Audalla ala mufa'alatin, itu ketika dia hal itu menunjukkan kepada mufa'alah minal janibaini, perbuatan yang datang dari dua sisi. Ya. Dua pihak. Wa dzalika nahu bi'tuhu al-bi'tuhu al-burra yadan biyadin. Saya jual. Bi'tuhu, saya jual ini itu al-bur contohnya gandum yadan biyadin. Yadan biyadin. Ya. Fayadan, maka yadan i'rabnya hal minal fa'il, hal dari fa'il. Wal maf'ul, dan juga dari wal maf'ul, hal minal fa'il wal maf'ul. Maka yadan adalah hal dari fa'il dan maf'ul, karena mufa'alah, ya, menunjukkan kepada mufa'alah, ya, keadaan yang muncul dari dua sisi. Ya, ya dan hal dari fa'il dan maf'ul. Wa biyadin bayanun, biyadin untuk menambah penjelasan. Wa fihi ma'nal mufa'alah, padanya ya dan biyadin ada makna mufa'alah, yakni mutaqabibaini, saling serah terima. Si penjual menyerahkan barang, si pembeli menyerahkan apa harganya. Bi fathi dhad bi sighati tasniyah, dengan fathah dhadnya mutaqabidaini, mutaqabidaini dengan sighah at-tasniyah, ya, mutaqabidaini, saring serah terima. Saya jual gandum ini ya dan biadin kontan, ataupun dalam keadaan saring apa serah terima, singkatnya kontan gitu ya. Audalla tertibin, atau ketika menunjukkan pada tertib urutan. Wa dzalika nahu udkhulu rajulan rajulan, contohnya udkhulu rajulan rajulan, masuklah kalian satu-satu dalam keadaan satu-satu. I'rabnya udkhulu fi'lu amrin mabni 'ala hadzin nun wa wawul jamaah dhamir muttasil fi mahalli rafin fa'il. Rajulan hal, ya, wa kadza rajulan atsani, demikian pula rajulannya kedua juga hal katanya. Apa di sini takwilannya? Takwilannya adalah mutaratibin. Antri, ngantri, berurutan. Bi kasri ta, dengan kasrah ta-nya. Mutarati. Bi sighatil jam', dengan sighah jamak, bukan musanna ya, bukan mutaratibain, mutaratibin, karena udkhulu jamak kan. Qala al-Azhari wa fi nasb al-juz tsani khilaf, kata al-Azhari pada nasabnya bagian yang kedua, itu rajulan yang kedua, udkhulu rajulan rajulan, kalau rajulan yang pertama tidak ada khilaf i'rabnya sebagai hal, adapun pada rajulan yang kedua kata al-Azhari ada khilaf. Dhahaba az-Zajjaj ila annahu taukid, az-Zajjaj berpendapat bahwasanya rajulan yang kedua i'rabnya taukid, taukid mansub mansub mithluh. Wa dhahaba Ibnu Jinni ila annahu sifatul awal, adapun Ibnu Jinni berpendapat bahwasanya rajulan yang kedua adalah sifat bagi rajulan yang pertama. Wa dhahaba al-Farisi ila annahu mansubun bil awal, al-Farisi berpendapat bahwasanya rajulan yang kedua dinasabkan oleh rajulan yang pertama. Tapi yang dirajikan mana di sini? Tadi ya, yang sebelumnya sepertinya, atau kita lihat di sini belum selesai. Qala al-Muradi wal Mukhtar anna juz atsani wa ma qablahu mansuban bil fi'li li anna majmu'ahuma huwal hal. Ini kata al-Muradi, yang terpilih dari pendapat-pendapat adalah bahwasanya rajulan atau bagian yang kedua, itu rajulan yang kedua, wa ma qablahu, dan yang sebelumnya rajulan yang pertama, mansubani, keduanya dinasabkan bil fi'li, dengan satu fi'il. Lianna majmu'ahuma huwal hal, karena keseluruhan atau kumpulan dari dua bagian ini adalah hal. Fal haliyatu mustafadatun minhuma, maka hal itu diambil dari keduanya. La min ahadihima, tidak dari apa salah satunya. Wa nadhiruhu fil khabar, wa nadhiruhu fil khabar hadha hulun hamid, yang semisal ini, yaitu yang semisal ini, kumpulan dua kata yang dijadikan satu i'rab adalah dalam khabar. Hadza hulun hamidun, ini atau buah ini hulun hamidun. Di sini mana khabarnya? Hulun hamidun, kumpulan dari hulun hamidun adalah khabar. Marfu'ul juz'aini, khabar. Karena ini mau kenangan hulun hamidun adalah muz, rasa yang terkumpul badannya manis dan asam. Ya, tidak boleh dikatakan hulun khabar pertama, hamid khabar kedua. Tapi antum katakan hulun hamidun khabar marfu'ul juz'ain. Yang tadi juga sama. Ya, hal mansubul juz'ain, kumpulan dari rajulan-rajulan itu hal. Sebagaimana hulun hamidun, kumpulan dua kalimat ini adalah satu khabar. Walau zahaba zahibun illa anna nasbahu bil 'athfi 'ala taqdiri hadzil fa wal ma'na rajulan fa rajulan lakana madhhaban hasanan. Seandainya ada yang berpendapat kepada bahwasanya nasabnya rajulan yang kedua adalah dengan ataf, dengan menakdirkan pembuangan fa wal makna dan maknanya adalah rajulan fa rajulan lakana madhhaban hasanan. Ini saya pendapat seperti ini adalah pendapat yang bagus juga. Seandainya dia mengatakan bahwasanya fa atau rajulan yang kedua itu ma'tuf dengan fa al mahdhufah, ini juga pendapat yang bagus katanya. Ya. Karena maknanya pas, rajulan fa rajulan, seorang demi seorang. Wa nassa Abul Hasan 'ala annahu la yajuzu an yadkhula harful 'athfi fi syai'in min al-mukarrar illa al-fa'u khassatan. Intaha Abul Hasan menyebutkan dengan tegas bahwasanya tidak boleh untuk masuk huruf ataf kepada sesuatu pun yang berulang kecuali fa saja secara khusus. Jadi antaranya hal yang berulang ataupun yang lainnya. Intaha, selesai. Wala yakunu ayil halu illa fadlatan falidha la yaqa'u illa min ba'di tamamil kalami li'annahu fil haqiqati khabarun an sahibiha wa haqqul khabari an yata'akhar. Titik. Ya. Wala yakunu, yani tidaklah hal itu terjadi kecuali dalam keadaan fadlah. Fadlah, bukan umdah, bukan musnad, bukan musnad ilaih. Falidha la yaqa'u illa, oleh karenanya hal tidaklah datang kecuali dari ba'di tamamil kalam, setelah sempurnanya kalam. Li'annahu fil haqiqah khabarun an sahibiha. Ya. Li'annahu, kembali ke mana? Hah? Hal, ya. Karena hal pada hakikatnya adalah khobar, berita tentang sahibnya, pemiliknya. Wa haqqul khobar an yata'akhir. Dan haknya khobar itu adalah diakhirkan. Ja'a Zaidun rakiban. Ini seperti khobar gitu. Mengabari Zaid atau keadaan Zaid ketika datang. Fussirat tamamu biqaulihi, ditafsirkan makna tamam ba'da tamamil kalam dengan ucapan beliau al-musannif ay bi an yaqa'a ba'da jumlatin tamah, yakni dia datang setelah jumlah yang sempurna. Tamma yatimmu. Tamimun, ya di idghamkan menjadi tamun, dimuannatsan tamah. Mutarakkibah, mutarakkabatun min mubtada'in wa khabar. Jadi hal jatuhnya datang setelah jumlah yang sempurna. Mutarakkabah tersusun min mubtada wa khabar. Dari mubtada dan khabar. Aw min fi'lin wa fa'ilin, atau jumlah sempurna yang datang dari fi'il dan fa'il. Fala yakunu ruknan lil kalam. Dan tidak boleh hal itu datang sebagai rukun. Ya, umdah dalam kalam. Nahu al-qa'imu Zaidun wa Zaidun qa'imun. Al-qa'imu Zaidun wa Zaidun qa'im. Ya. Di sini semuanya rukun semua ya. Al-qa'imu Zaidun. Ya, bisa al-qa'imu sebagai mubtada atau dibalik. Kalau Zaidun qa'imun ya mesti Zaid mubtada, qa'im khabar. Ini semuanya rukun. Ya. Bima'na annahu laysa ahadu juz'ai al-jumlah, makna dari bahwasanya hal itu datang setelah sempurnanya kalam adalah bahwasanya hal laysa ahadi juz'ai al-jumlah, bukanlah dia salah satu dari dua bagian jumlah. Bukan mubtada, bukan khabar. Ya. Bukan isim fa'il, bukan fa'ilnya. Wa in tawaqqafa husulul fa'ida 'alaihi, meskipun fa'ida itu masih bergantung kepada hal. Ya. Maknanya bahwasanya makna dari dia bukan umdah adalah bahwasanya dia bukan salah satu dari dua bagian jumlah. Meskipun faedah masih bergantung dihasilkannya ataupun ada tidaknya faedah masih bergantung kepada hal. Iya. Masih dipahami enggak di sini? Bima'na annahu laisa ahadu juz'i al-jumlah, dengan makna bahwasanya hal itu bukan salah satu dari dua jumlah tadi, bukan mutar, bukan khabar, bukan fi'il fa'il. Iya. Meskipun faedah itu dihasilkan dengan bergantung kepada hal tadi. Kalau di sana hal ini dibuang, rusak faedahnya. Seperti contoh yang akan disebutkan nanti. Walaisal muradu bitamamil kalami an yakuna al-kalamu mustaghniyan anha, ini. Dan bukanlah yang dimaksud dengan tamamil kalam, hal itu datang setelah sempurnanya kalam, bukanlah yang dimaksud dengan sempurnanya kalam adalah bahwasanya kalam itu tidak butuh lagi kepada hal, bukan. Tapi ini maksud dengan sempurnanya kalam tadi sudah ada musnad musnad ilaih. Itu yang dimaksud dengan apa? Sempurnanya kalam ada musnad ilaih, ada mubtada khabar, ada fi'il fa'il. Bukan maknanya tidak butuh kepada apa? Hal, bukan. Kama wahima fi dzalika ba'dhum, sebagaimana difahami keliru oleh sebagian mereka masalah ini. Sebagian memahami keliru, yaitu bahwasanya maksud dari setelah sempurnanya kalam adalah bahwasanya kalam itu sebenarnya tidak butuh dengan hal, seandainya hal dibuang tetap sempurna, tidak, itu keliru. Kama wahima fi dzalik, sebagaimana keliru dalam masalah ini sebagian mereka. Li'anal faidah qad tatawaqqaf 'alaih, karena faidah terkadang bergantung kepada hal, seandainya hal dibuang faedahnya rusak. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Seandainya dibuang marohanya, lurus enggak maknanya? Janganlah engkau berjalan di muka bumi. Ya, orang hidup masa enggak berjalan di muka bumi? Enggak berupaya, enggak berusaha. Ya rusak maknanya, kan? Rusak. Meskipun di situ sudah ada musnad, ada musnad ilaih. Iya kan? Tapi ketika dibuang marohanya, halnya rusak maknanya. Itu yang menguatkan tadi yang telah disebutkan di atas, bahwasanya makna dari tamamul kalam bukannya tamamul kalam, bukannya kalam itu tidak butuh kepada hal, bukan. Makna maraha mustakfira, dalam keadaan sombong, angkuh. Janganlah kalian berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Dibuang marahnya, rusak mananya. I'rabnya la nahiyah. Tamshi fi'lul mudhari' majzumun bila nahiyah wa huwa majzumun wa alamatu jazmihi hadzu harfil 'illah min akhirih wa huwa al-ya. Wa fa'ilu mustatirun fihi wujuban taqdiru anta fil ardi jaru majrur maraha hal min fa'il. Min fa'il. Min fa'il tamshi. وقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين, ini juga ya, seperti yang sebelumnya, makna bergantung kepada hal, seandainya hal dibuang rusak. Tidaklah kami ciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, la'ibin, sia-sia, tidak dalam keadaan sia-sia. Seandainya dibuang ya rusak. Allah tidaklah menciptakan langit-langit dan bumi, Allah ciptakan kok, iya kan. Yang dinafikan di sini sia-siaannya. Ala taru annal kalama la tatimu faidatuhu al-maqsudah biduni dzikri marahan wa la'ibin, tidakkah engkau perhatikan bahwasanya kalam tidak bisa sempurna faedahnya, tidaklah sempurna faedah yang dimaksud tanpa menyebutkan apa? Maraha dalam contoh ayat yang pertama, wa la tamshi fil ardi maraha, dan la'ibin dalam contoh ayat yang kedua, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Sudah habis waktunya. Cukup sampai sini. Nanti untuk pelajaran yang jam 10 nanti antum yang baca ya. Siapa dulu silakan diatur membaca dan menerjemahkan. Ya. Yang baca ya dia punya sendiri. Yang lainnya ditukar sambil kita cek bersama. Silakan diatur ya urutannya ya. Seperti biasa. Nanti insyaallah masih kita pada pembahasan hal tentang tanda-tanda dari hal, yang dengan tanda-tanda ini kita bisa mengetahui bahwasanya ini hal. Subhanallahi walhamdulillah, syukurillahi la ilaha illallah, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.